Sok ning ka payun deui tu ah. Kapalang cangkeu mang ye. Angin tiranana tangkan ulang kaberangan kaberangan kumaha mikiranana tangkan ulang aduh kaedanan digantelan sapu tangan, digantelan sapu tangan. Dari kaya kembang aja, kembang kembang di antana. Nani yaya, lumbara, lumbara yang dia rasana. Lain-lain daun awi, kaca berem di tawaran. Lain-lain pilih hati, baca dengan di huria. Kali kancing tangan dikaputku merah awi nuki dengan tak kenangan mantap patu raya mani dilengkrang di panayaman di manuk mari gidei di manuk mari gidei rek mulama rek mulang sama melangan sok cien ke tepandai menung ke tepandai aririn di kincang rin di kincang di jalan mah di jalan karaja galuh mah poleng dibati mau benang pake sampayan api mah goreng de api teu benang pake lumayan api mah goreng de api teu benang pake lumayan cukup keweng cukup lampi jauh kasih balapa jauh kasih yang tukar lapa ya kekot dia bapak, indung ka bapak. Aduh, mending gesang di mayun.